الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا إلى روح الإمام النووي، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين لما كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى المغارب، أن ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة، وعلى هذه النية كنية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Masih hadis ke-37 ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa in hamma bi sayyiatin ya, falam ya'malha katabah Allah indahu hasanatan kamilah. Rasulullah bersabda, wa in hamma, dan jika pingin bisayyi'atin, melaksanakan kejelekan, falam ya'mal, dan dia tidak mengerjakan ha itu sayyi'ah, artinya meninggalkannya, bukan gagal melaksanakan tapi meninggalkan, katabahallahu, maka menulis Allah ha itu sayyi'ah indahu, dipadanya Allah, hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Jika ada orang ingin berbuat jelek, kemudian sadar, meninggalkan itu perbuatan, enggak sampai melakukan, sadar kemudian meninggalkan, maka dia dibalas pahala. Dibalas pahala. Atau enggak ingin berbuat jelek, padahal mampu berbuat jelek, tapi karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga dibalas pahala. Gambarannya begini. Ada orang mau berzina. Di tengah jalan dia sadar, astagfirullah, dosa ini. Digagalkan, dapat pahala. Udah pingin tapi digagalkan. Atau yang kedua, enggak kepingin sudah berzina karena memang takut dilarang oleh Allah karena itu adalah maksiat, udah dapat pahala juga. Gimana kalau begini, Beb? Ada orang mau berzina. Udah berangkat bawa sangu duit di tengah jalan dan naik bis ke Bangil mau pergi ke Tretes, enggak taunya banjir. Gagal. Tapi gagalnya bukan karena meninggalkan itu perbuatan, gagalnya bukan karena takut kepada Allah, cuma karena ada banjir. Kok enggak ada banjir? Jadi gimana? Ya tetap dosa. Kenapa? Karena dia bukan menggagalkan, tapi gak kesampaian namanya itu. Dalilnya apa? kalau kejadian begitu itu tetap dosa? Rasulullah bersabda begini. Idza taqal muslimani bisayfaihima falqatilu wal maqtulu finnari. Jika dua orang Islam berperang, bukan berperang, caru, sama-sama bawa pedang celurit, coba Banser, perempuan yang ramai itu ditegur. Jika ada dua orang Islam yang sama-sama membawa sajam, senjata tajam, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Fama balul maktul? Wa Rasul, ini yang membunuh masuk neraka. Masuk akal ya. Yang membunuh masuk neraka. Loh, yang terbunuh kok masuk neraka? Li'annau hamma au arada an yaktula sahibah. Karena dia udah punya rencana untuk membunuh temannya. Karena keduluan kebunuh, kesutuk dimi'i. Bukan dia meninggalkan, tapi karena enggak kesampean. Ya tetap punya rencana jahat. Masuk neraka, disiksa oleh Allah. Lah sampean juga begitu. Kalau meninggalkan maksiat tadi itu karena takut atau karena menggagalkan, antuk ganjaran, dapat pahala. Tapi kalau karena tidak kesampaian, padahal pingin, rencana jahatnya, rencana maksiatnya memang ada dalam hatinya, tetap dosa. Alhamdulillah, ini Islam ini, agama Allah ini luar biasa. Ini sampean yang meninggalkan perbuatan zina, yang enggak minum khamer, yang enggak judi, yang enggak ngeriba, yang enggak maksiat ini, tetap setiap saatnya dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Tetap untuk ganjaran sampean. Kenapa? Sampean tidak melakukan itu, padahal mampu, bisa melakukan itu, meninggalkan itu karena takut kepada Allah. Antuk ganjaran. Nyimpak nyandung ya. Ganjaran itu asal mau. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kataba Allahu sayyi'atan wahidah. Dan jika hamma ingin berbuat jelek, fa'amilah, kemudian dia melakukannya itu sayyi'ah, sampai melaksanakan. Katabahallahu, maka menulis Allah kejelekannya tadi itu sayyi'atan wahidah, satu kejelekan, dosa satu. Siapa orang yang ingin berbuat jelek, ingin sampai melakukan, maka dia tercatat satu kesalahan. Allah berfirman, man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang berbuat jelek, maka tidak dibalas kecuali sama dengan kejelekannya. Adil. Tapi kalau berbuat baik, lain. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah akan membalas lebih baik daripada perbuatannya. Lebih baik daripada perbuatannya. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjarannya lebih gede. Karena itu kalau ada orang berbuat jelek, disiksa oleh Allah, itu pasti adil. Orang itu disiksa dengan keadilan Tuhan. Tidak mungkin siksanya tadi itu melebihi daripada kesalahannya. Adil persis. Loh, lawang dibakar di neraka begitu panasnya, disiksa begitu, iya. Karena kurang ajari keterlaluan. Persis adil. Gambarannya begini, Pak. Sampean nyelentik itu kesalahan kecil enggak? Nyelentik ini dek gitu, Beb. Kesalahan kecil. Jangan dihitung nyelentiknya, Saudara. Singkon serentik sapa? Kalau sampean nyelentik anak, tidak apa-apa. Kalau sampai nyelentik konco, tidak apa-apa. Tapi nyelentik presiden, nah kali misalnya, diselentik presiden, ya jadi sansakon. Langsung dibuka pintu penjara. Fadol masuk, monggo, silahkan. Kenapa? Jangan dihitung kesalahan. Itu sama statusnya, tergantung kepada siapa kamu bersalah. Paham ya? Lho ngatasin nyuek kain dikai gede. Buang kain. Buang kain ke kotoran. Berapa sih kain? Beli di toko juga banyak. Delok ndime kain apa itu? Kain apa itu? Bendero. Ditaruh ada di sampah tidak dihargai. Loh, lain. Statusnya lain, makar berarti. Wah, ini. Ini namanya menghina lambang negara. Coba itu siapa itu ya, perempuan yang suka ngomong itu ya. Coba ditegur sama yang lainnya itu. Kalau tidak niat hadir, tidak usah hadir, Bu. Tambah dosa nanti sampean. Diceritai hadir kok cerita kalau PDW itu. Hah? Lain statusnya. Kalau ini kain biasa. Kalau ini lambang. Pun. Sampean nyenggol. Apa nyenggol ini? Tapi sih ditenggol jenderal. Lain lagi. Singko senggol ini siapa? Jenderal lagi. Kesalahan itu jangan dihitung dengan nilai kesalahannya, tapi kepada siapa kamu bersalah pun. Sampean dosa, berbuat maksiat. Dosa sama siapa sampean? Salah sama siapa sampean? Allah, ada yang lebih besar daripada Allah. Loh, karena itu kalau dimasukkan neraka, pantas. Salami presiden, dek gitu loh. Melbu penjara berapa tahun itu. Kalau salah sama Allah, bukan satu kali kesalahan. Kesalahan yang besar. Maka pantas, adil, persis masuk neraka. Orang itu disiksa. Hah? Dengan keadilan Tuhan. Tapi orang itu dibalas kebaikannya dengan kemurahan Allah, bukan dengan keadilannya. Kenapa enggak sebanding? Balasannya bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik sebabnya, lebih bernilai. Saya mau tanya. Hitungan kerja. Kira-kira satu rokaat itu digaji piro sih? Kalau sampean sholat 5 waktu setiap hari, 17 rokaat, kalau ada orang yang gaji 10 ribu setiap hari, siapa suran sembahyang kape? Yakin. Berarti nilainya sholat kita itu, dihitung rupiah, titik. Kalaupun ada bau gaji, anggap 10 ribu, larang itu kan. Anggap sarokaat sewuis, pitulah sarokaat, waduh larang itu kan. Tapi Allah tidak membalas Anda dengan 17 ribu, tapi membalas dengan surga. Yang kenikmatannya tiada bandingannya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga. Bu, surga itu, Bu. Kerudungnya orang di surga, kudunge tok iku, Bu. Wala nasifu khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Nilai kerudungnya, harga kerudungnya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi dunia kape iki didol, Bu. Kayune didol, ikan di laut dijual, bangunane didol, tanahe didol, parine didol, semuanya dijual. Binatang-binatangnya jadikan uang semuanya, gawe tuku kudung tok di surga kurang. Tapi seluruh isinya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak sebanding gedean balasannya daripada perbuatan. Karena itu kalau orang berbuat baik, bukan karena mendapatkan gaji yang persis, tapi karena kemurahan Allah bifadlih. Siapa orang yang berkeinginan berbuat kejelekan, maka tidak dibalas kecuali sesuai dengan kejelekan. Sayyi'ah, dosa. Maksiat itu ada dua. Dosa itu ada dua, ada yang disebut kabair, dosa besar, ada yang disebut shogair, dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar. Sebagian ulama mengartikan dosa yang diancam dengan siksa itu namanya dosa besar. Dosa yang diancam dengan siksa itu namanya dosa besar. Dosa kecil itu diampuni lewat ibadah-ibadah. Dosa besar perlu tobat khusus. Nah, gambarannya begini. Kalau sampean kena penyakit influenza, obatnya umum ya. Tuku Panadol. Kopo trek, miksak grip, apa maneng? Konidin, apa wes macam-macam obat. Di mana-mana aja. Obat umum. Tapi kalau sakit jantung, tak ada obat umum. Berarti perlu penanganan khusus. Perlu penanganan khusus, obati khusus, larang. Begitu juga dosa-dosa kecil. Sholat, sepuro. puasa di sepuro. Tapi kalau dosa besar, enggak bisa tobat khusus. Kenapa? Karena itu adalah penyakit berat. Penyakit berat. Lah kalau tobat dosa besar, sampean masih bisa menghindar. Kalau tobat kecil ini, soro menghindar. Wakin sebabnya apalagi zaman sekarang, koyok debu. Buka moto koyok kelilipen ngono wis, pasti. Buka mata, ketok wong wedok tutup mahrum. Nonton TV, kelihatan haram. Buka radio, lagu-lagu dok. Boleh suara Nabawi. Gak tahu kalau suara Darul Mustafa. Dakwah Mustafa. Dibuka, oh ceramah, nasihat. Sampai kumpul sama orang, Masya Allah. Ngerasani ku cik tasehe. Sak deso entek, pindah deso liyo sih dirasani. Kadang-kadang sak kota entek kabe. Kurang yang luar kota sih dirasani. Bahkan luar negeri dirasani. Dosa itu cik akeni lah. Untuk mengampuni dosa-dosa kecil, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan obatnya umum. Inna allaha anzala adda'a wad-dawa. Allah itu memang menurunkan penyakit, tapi juga menyediakan obat. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia tadi itu bisa berbuat maksiat, tapi diobati. Apa? Istighfar diantaranya. Kemudian sholat lima waktu. Rasulullah bersabda apa? As-sholatu ila sholati. Kafaratun lima bainahuma. Sholat ke sholat yang berikutnya itu mengampuni dosa diantara keduanya. Sholat duhur. Setelah sholat duhur, ada dosa-dosa kecil yang dilakukan. Sholat asar. Khusyuk sholatnya. Dosa antara duhur asar di sepuro. Sholat maghrib, mengampuni dosa antara asar sampai maghrib. Sholat isya, mengampuni dosa antara maghrib dengan isya. Terus demikian. Ini perwaktu. Untuk membersihkan dosa perwaktu. Yang kedua, wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jum'at ke Jum'at itu mengampuni dosa di antara keduanya. Sholat Jum'at. Jum'at berikutnya, sholat Jum'at lagi. Mengampuni dosa seminggu. Tapi sholat Jum'at beneran. Hadir, ngurungokno ceramah, khutbah. Sholatnya khusyuk, bukan ngerokok di mikrofon jobo, komat majunya ngarep, sembayangi, amin, amin. Jerat-jerit, kaya ono di pasar ngono. Nggak ada adab, sopan, khusyuk, Jumat sampai Jumat mengampuni dosa seminggu. Ini per minggu ya. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan sampai Ramadan berikutnya, puasa Ramadan, salat tarawih Ramadan. Ramadan berikutnya puasa juga, salat tarawih, mengampuni dosa antara keduanya. Dosa per tahun di sepuro sama Allah. Masya Allah, nikmat jadi orang Islam ini. Pun gambarannya begini. Sampean kalau beli panci baru dari toko, mulus enggak? Bersih enggak? Kena api diobong. Macam ni kayak masak. Kena api diobong. rusuh enggak? Hitam enggak? Langsung dilap. Bersih, Beb. Bersih. Lah kalau panci itu dilap setiap hari 5 kali. Wah, hebat, bersih, teman. Sampai juga begitu. Sampean ini lahir bersih, enggak punya dosa. Kena dosa, kesentuh dosa. Ibaratnya panci kena geni. Tapi disediakan, dilap setiap hari. Dohor dilap 4 rakaat, asar dilap 4 rakaat, maghrib dilap 3 rakaat, isya dilap 4 rakaat, subuh dilap 2 rakaat, dilap, dilap, dilap, bersih, Beb. Udah dilap setiap hari 5 kali, setiap minggu dikasih obat khusus. Wah, tambah mengkilo, Beb. Tambah bersih. Begitu juga sampean, udah setiap hari imannya, hatinya, dosanya dibersihi setiap hari, dilap 5 sholat dengan sholat 5 waktu, Jumat dikasih ibadah khusus. Tambah bersih, insyaAllah. Udah dilap 5 kali setiap hari. Setiap 1 minggu sekali dikasih obat khusus. Setiap tahun dipoles, Bim. Anyar maning. Anyar maning. Begitu juga kita. Udah setiap hari dibersihkan dosa kita dengan sholat 5 waktu. Jumat dikasih ibadah khusus. Ramadan dipoles maning. Butuh lagi, anyar lagi sudah. Paham ya? Itu kalau kesentuh api. Nek suwek, nek dobol. Panci ini dobol. Pancinya suwek. Pecah. Lah. Perlu penanganan khusus. Enggak cukup dilap, Pak. Enggak cukup dipoles. Patri mana? Dipatri, diduduk, digarap lagi. Begitulah kalau ada orang berbuat dosa besar. Enggak cukup dipoles. Tapi apa? Harus ditangani betul. Tobat yang benar. Nyesel dengan perbuatannya. Jangan sampai merencanakan untuk berbuat lagi semasa hidupnya. Iring-iringo, jangan sampai kon lakoni maning begitu. Karena itu Rasulullah menerangkan itu semuanya mengampuni dosa sholat, antara Jumat, antara Ramadan. Idajtuni batil kabair. Jika meninggalkan sholat, jika meninggalkan dosa-dosa kecil pun. Kemudian dikatakan, fantur ya akhi. Imam Nawawinya ini berkata, fantur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku. Saudara di sini siapa maksudnya? Orang Islam, saudara seagama, itu dulur kandungnya. Kita semuanya juga. Perhatikan wahai saudaraku. Wafaqanallahu wa iyyak. Mudah-mudahan aku dan kamu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh taufik. Taufik itu sing lungo iki. Taufik itu khalqu qudratin ala fi'lit ta'ah. Satu kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah, itu namanya taufik. Sampean hadir pengajian di sini ya. Tapi ada yang enggak hadir padahal bisa hadir. Oh, sampean dapat taufik, mereka enggak dapat taufik. Sampean sholat, tapi ada yang bisa sholat tapi enggak mau sholat. Wah, yang sholat dapat taufik, yang enggak sholat enggak dapat taufik. Makanya taufik itu penting. Ya. Larang taufik, menjauh taufik terus sampean. Perhatikan wahai saudaraku, semoga aku dan kamu mendapatkan taufik. Ila azimi lutfillah. bagaimana perhatikan terhadap keagungan lembutnya Tuhan kamu. Lembutnya Tuhan kamu. Lord, bagaimana Allah itu rahmat sama kamu. Begitu agung rahmatnya Allah kepada kamu. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan kamu. Wa ta'ammal hadir alfad. Ta'ammal, tajabbar. Renungi ini lafad-lafad. Kalau kamu perhatikan hadis ini, renungi lafadznya. Kata bahwa Allah indahu, Allah menulis padanya, padanya. Pada siapa? Indahu di sini pada siapa? Ta'ammal hadir alfad. Wa qawluhu indahu isyaratun ilal i'tinai biha. Kalau sebenarnya Allah menulis padanya, ini berarti Allah perhatian. Guru itu, kalau perhatian sama murid, itu selalu dicatat. Oh, ini berbuat baik, dicatat. Oh, ini berbuat salah satu, dicatat. Oh, ini nilainya sekian, wah, dicatat. Ini berarti itu guru berhati. Begitulah juga Allah itu perhatian sama kita. Yang berbuat kebaikan dicatat. Yang berbuat salah dicatat. Itu karena Allah perhatian. Wa qawluhu kamilatan litakid wa lisyiddatil i'tina. Ditambahi lagi, dicatat. Siapa orang ingin berbuat baik, enggak sampai dia berbuat baik, maka dicatat satu pahala sempurna. Bukan satu ganjaran, tak satu kebaikan, tak, tapi sempurna. Wah, tambah lagi. Sempurna. Dapatnya sempur. Walaupun dia belum berbuat loh, antunya sempurna. Gampangnya gini. Sampean kepingin kerja. Macet di jalan, kemudian sampai situ telat, cuma digaji sempurna, kira-kira ya boh, bagus sih juragan ini, mudah-mudahan panjang umur. Bos saya itu hebat, cuma memang saya tidak sengaja, tidak sengaja, tidak ingin terlambat, cuma karena memang macet, porongi jebol misalnya, macet, tapi saya tetap digaji sempurna, bos hebat. Begitulah Tuhan, begitulah Allah. Sampai berangkat mau sholat berjamaah, udah siap mau berjamaah, ada uzur di tengah jalan. Sepeda montori mogok misalnya. Mau menghadiri majelis taklim. Ada udur dengan jalan. Kempos bani misalnya. Sampai ada di sini terlambat. Tetap dapat ganjaran sempurna. Hebat Tuhan kita memang baik. Berangkat kerja. Tepat waktu. Kerja dengan baik. Gajinya bukan seperti biasa. Dikasih 10 kali lipat. Wah hebat. Sampai kalau dapat gaji 50.000 satu hari. Dibayar 500.000. Insya Allah. Duduk di salaman itu. Didilat itu. Saking senengi. Wah kadang-kadang. Digaji sampai 700 kali lipat. Itu berarti bos yang hebat. Begitulah Allah. Berangkat sampean untuk ibadah. Sampai melaksanakan ibadah. Dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Bahkan ada lipatan yang sangat tinggi. Yang tidak mengetahui lipatannya kecuali Allah. Itu adalah takkid. Syiddatil i'tina. Perhatian Tuhan kepada kita. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة. Coba perhatikan bagaimana. Siapa orang yang ingin berbuat baik, enggak sampai melaksanakannya, tetap Allah kasih kebaikan sempurna. Tapi kalau berbuat jelek, waman hama bisayyatin wa in amilaha fa amilaha, kemudian dia melakukannya itu sayyi'ah, kejelekan, maka Allah mencatat apa? Kataballahu indahu sayyi'ah. Allah mencatat satu kejelekan, enggak pakai kamilah, sempurna. Satu kejelekan wis ngono wis dianggap salah. Itu salah yang sempurna, enggak ono. Tapi kalau berbuat baik dikatakan kebaikan yang sempurna. Wah, tambah lagi. Bagaimana Allah itu cinta sama kita? Hah? Falillahil hamdu wal minnah, maka segala puji bagi Allah dan segala anugerah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu la nuhsi tsanaan 'alaika. Subhanahu la nuhsi tsanaan 'alaih. Maha suci Allah yang tidak terhitung pujiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Masyaallah. Enak jadi orang beriman itu ya. Dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau ada orang yang beriman kok putus asa dengan rahmatnya Allah, keterlaluan. Karena itu Allah menyatakan wala yaqnatu min rahmatillah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali rugi. Rugi lah Allah itu cinta sama kita, perhatian sama kita, kok putus asa. Tekun di putus asa kamu itu. Kamu itu selalu dirahmati Allah, selalu diperhatikan Allah, dicintai Allah, ditolong Allah. Enggak usah putus asa. Enggak usah putus asa. Ya, Pak Bib, melarat saya dari dulu sampai sekarang. Kepingin nake duit dah. Nake coro, Pak, nggih. Sampeyan dodol moto. Moto sampeyan dolen. Jualan dua mata untuk donor mata. Jadi duit, Pak. Sekian juta dibayar sama orang. Waduh, Bib, bojok moto, Bib. Perlu saya mata. Ya wis, dodol ginjel. Loh, sampeyan dikasih banyak sama Allah. Tak duit-duit 20.000 ngresula. Yang ada di tubuh Anda itu jutaan, Pak. Yang ada di tubuh Anda itu mahal. Lo ngawain dikasih sehat, tidak disyukuri. Bingung regane 20 ribu, 50 ribu, padahal tubuhnya sangat mahal. Karena itu sampean syukur sama Allah. Selamat sampean sing gak dikei duit belas. Dan iyo sampean gak dikei delok. Gak dikei moto. Dan iyo sampean gak dikei cekil. Berangkatnya kiri ngesot sampean. Karena itu sampean jangan menilai materi itu nikmat saja. Tubuh Anda, sehat Anda, hidup Anda, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Allah perhatian sama kita, ya Allah, dikasih sehat walafiat, dijadikan orang beriman. Pak, enggak gampang orang beriman ya, Pak. Banyak yang lebih sugih dari sampean, tapi kafir. Banyak yang lebih pintar dari sampean, tapi kafir. Banyak yang lebih pangkat sama sampean, tapi kafir. Perlu kafir enggak sampean? kafir itu sama dengan calon penghuni neraka. Lu alhamdulillah sampaian itu. Walaupun petani dikasih iman. Sampaian itu walaupun ilmunya biasa, enggak jadi profesor, insinyur, dikasih iman. Sampaian itu loh, enggak jadi RT, apa mana jadi presiden. Enggak punya pangkat, alhamdulillah dikasih iman. Tahu iman enggak? Iman itu sama dengan calon penghuni surga. Lu siapa yang calon-calon? Sing penting aja sampai dipecat loh. Lek dipecat tak iso sampean. Sekarang sampean orang beriman, pertahankan sampai mati iman penghuni surga. Calon dari. Kalau sampai yang dipecat, murtad. Kelakonnya tidak karuan, dicabut oleh Allah SWT imannya. Wah, gagal nih sampean. Karena itu dipertahankan. Minta sama Allah, ya Allah. Pun sampean cabut iman kulo, ya Gusti. Jangan sampai dicabut iman saya, ya Allah. Biar tetap dipertahankan sampai mati dalam keadaan iman. Pun saya mau tanya, kelebih hijau di iman ya sampean? Kayak montor sing anyar tapi kafir mlebut roko. Naudzubillah bi. Naudzubillah. Wis sabar. Sabar walaupun melarat, sabar walaupun susah, sabar. Yang penting tetap jaga iman sampai masuk surga dengan iman. Begitu seharusnya orang Islam. Ojo tutulan iman, kepingin numpak montor gitu. Sampai tutulan iman walaupun rokok kan. Kepingin sepeda motor itu loh. Tutulan iman walaupun rokok kan. Karena itu dipertahankan imannya. Nge? Dipertahankan imannya. Alhamdulillah. Kulo kali sampai yang dikasih sama Allah nikmat begitu hebat. Wis dadi nang menungso sehat. Dijadikan orang beriman. Jadi umatnya Kanjeng Nabi maning Allah. Nikmat jadi umat Rasulullah. Kanjeng Nabi itu pak diibaratno pengembala kambing. Tahu pengembala kambing ini? Sing ngangon kambing. Kalau ngangon kambing itu pak selalu dihitung kambing ini. Siluru itu 10 anaknya 5. Dihitung kambingnya dihitung. Atau didik ngono, endi kambinge? Loh, endi sing loro? Endi anake sing cilik? Ditoleki. Jangan sampai hilang. Kalau sudah hujan, waduh, sing ngangon kambing ini masukkan kambingnya ke kandang. Kalau waktunya makan, keisuket. Jangan sampai kelaparan kambing. Itulah Rasulullah sama umatnya. Berarti ya Nabi umatnya dihitung terus umatnya. Loh, ana umatku iki sing durung slamet iki. Nyang ndi? Ditolehi, dikasih syafaat nanti sama Rasulullah SAW. Dihitung kabeh umatnya ini. Tolehi semuanya wong sungi itu kabeh. Ndi umatku iki kabeh? Ndi bae joyo? Tolehi. Loh, sedih hisap. Jangan no pengeran. Ya Allah, percepat hisap Pak Ijo. Pak Ijo ini dicepat no. Ini Udin ya. Udin ini setelah kata ini, ponon rokok. Umat Kanjeng Nabi, toleh ya Kanjeng Nabi, ya Allah. Selamatkan Udin, selamat no. Begitu Rasulullah dolai umati, umati, umati, umati, umati. Didolai terus sampai. Kayak sing ngingon kambing. Cuma kambing ini kadang-kadang mokong setengah mati. Nggak ngerti kalau kambing itu dicintai sama pengembala. Nggak ngerti hanya nih goblok kambing ini. Dikiring ke kandang, Melayu tambahan. Tambah ngato. Diceluk, diparani, tambah Melayu. Tambah ato. Akhirnya kambingnya terperosok ke jurang. Akhirnya dimakan sama serigala. Wis diatur sama pengembala tak gelem. Ya ngono iku tadi ini. Umat Kanjeng Nabi diatur, umat Kanjeng Nabi ayo ayo mlebu surga bareng, ayo. Selamat, ayo. Ngene lho carane. Tak gelem. Tambah Melayu. Ah. Akhirnya kehilangan iman temen kon bakali. Terperangkap dengan jaringnya setan. Na'udzubillah sampai mati suul khotimah nantinya. Karena itu ayo disyukuri nggih. Gusti Allah bagus. Kanjeng Nabi ini kaya ngono. Sampai ada di wong mukmin wis nikmat sempurna. Perkara makan enak. Yo sampai nek iso mangan enak saiki bakal enak untuk di surga. Tapi saya kepingin enak di sekarang. Enggak apa-apa, untung-untung enak di sini, enak di surga. Alhamdulillah. Lah kalau sampai enggak jadi benar, enggak enak ini, enggak enak surga. Enggak enak ini, enggak enak di akhirat. Melarat dunia, melarat akhirat lo. Ya wis, saiki melarat dunia. Enggak apa-apa, omamu gedek, enggak apa-apa. Sembayang yang benar. Mocok Quran yang benar. Sini antuk istana dari surga. Wis omahe gedhe ngeduan pete. Wis gandhe apa-apa teler terus. Lho, melarat donya, melarat akhirat. Rugi donya, rugi akhirat. Khasirat dunya wal akhirat, zalika wal khusranul mubin. Rugi donya, rugi akhirat. Maka itu adalah kerugian yang sangat nyata. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat, sukses dunia sampai akhirat. Amin Allahumma.